Mitra Bisnis Kompas menulis, Guru Besar Ilmu Politik Northwestern University Chicago mengatakan, demokrasi di Indonesia berada pada level sangat sehat bahkan jika dibandingkan dengan Amerika sekalipun. Namun sayangnya, demokrasi di Indonesia sepertinya berjalan tanpa hukum. Sistem yang ada saat ini membuat hukum hanya dapat ditegakkan kepada rakyat biasa. Sehingga tidak heran, korupsi tetap masih saja sulit untuk diberantas. Walaupun Indonesia termasuk negara paling demokratis, tetapi juga termasuk paling korup. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengamat pariwisata Rianto Nurhadi. Pak Rianto, apa komentar Anda? Kita kalau kita bicara dari dunia bisnis seperti kita ini ya, ya selama ini kita melihat memang banyak sekali hal-hal yang merintangi kemajuan daripada bisnis kita di Indonesia gitu loh. Artinya kemudahan-kemudahan yang kita harapkan itu bisa lebih melancarkan bisnis kita itu ternyata terhambat untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Nah ini yang kemudian saya juga bilang sama teman-teman bahwa kita nggak punya pilihan lain kecuali menuruti ini. Coba sekarang pilihan apa yang bisa kita dapat? Apakah kemudian kita tidak memenuhi permintaan mereka misalnya? Ya kalau kita tidak memenuhi permintaan mereka artinya kemudian perizinan apa segala macam jadi terhambat. Yang harusnya cepat akhirnya terhambat sehingga kita kehilangan momentum. Dalam era demokrasi saat ini bagaimana Anda melihat reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum? Sebetulnya itu kan semuanya saling terkait ya. Artinya bidang hukum itu juga perlu direformasi. Nggak bisa sekarang bidang ekonomi, bidang politik aja yang direformasi dalam satu sisi. Ya kita lihat aja semua yang terjadi sekarang ini. Ya bidang hukum juga sangat terkait. Ya kalau ini juga ditinggal ya atau tertinggal, ini tidak akan ada gunanya. Ya artinya mereka harus bergerak secara bersama-sama. Indonesia disebut negara demokrasi tanpa hukum. Sekarang Indonesia itu dikenal negara yang demokrasi, yang apa segala macam itu loh. Jadi tidak seperti waktu era zaman waktu itu. Ini berbeda benar. Ya di mana orang mengeluarkan pendapatnya itu bisa secara langsung ya. Di mana sekarang memilih orang untuk menjadi seorang pimpinan itu tidak kemudian asal tunjuk saja. Semuanya ada proses. Jadi proses itu sangat transparan. Di dalam bidang ekonomi kita lihat sendiri masalah ekonomi itu maju sekali. Lihat sekarang kurs dolar segala macam ya. Lalu lihat sekarang penerimaan devisa sudah meningkat dan sebagainya. Itu ada kemajuan. Nah, semua yang kita bicarakan tadi itu harus kemudian berinteraksi dengan adanya hukum yang kuat. Kalau sekarang masalah hukumnya nggak kuat, terjadi apa seperti sekarang ini? Ya misalnya sekarang orang tidak takut adanya korup, apa segala macam. Orang tidak takut untuk melanggar suatu aturan-aturan yang telah dibuat. Karena hukumnya mereka tahu, bisa diatur gitu loh ya. Demikian Rianto Nurhadi, saya Dinda Natasha.